Mitra Bisnis, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, munculnya sejumlah undang-undang yang tumpang tindih disebabkan karena kegenitan para menteri. Mereka ingin sekali mengubah atau membuat undang-undang saat menjabat sebagai menteri demi membuktikan eksistensinya. Bahkan, kata Mahfud, ada sejumlah menteri yang cemas karena beranggapan bila tidak membuat undang-undang atau rancangan undang-undang, maka dia seakan-akan dicap sebagai menteri yang tidak bekerja. Kondisi ini diperparah dengan kualitas legislasi anggota DPR, sehingga akhirnya banyak gugatan judicial review yang masuk ke MK. Malah selama berdiri, Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan 58 undang-undang yang pasal-pasalnya banyak bertentangan dan penuh dengan kompromi politik. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan artis dan politisi Sis NS. Mas Sis, bagaimana tanggapan Anda? Kenyataannya benar emang, setiap kabinet baru, setiap menteri kepengen berlomba bikin undang-undang. Nah, itu kalau Pak Mahfud bilang tadi kegenitan memang genit, tapi ada orang yang genit itu memang memikat, ada genit yang menyesatkan. Misalnya undang-undang yang memang dibutuhkan rakyat, mereka nggak berlomba bikin. Tapi kalau undang-undang itu yang rakyat nggak suka, cepat sekali dibikinnya. Dan kadang-kadang membuat undang-undang itu tidak pernah dikaji dulu, kemudian sosialisasi dulu, kemudian semua elemen harus ngasih pendapat. Ini nggak, tau tuh udah deket baru diumumkan, terus ribut, terus demo. Akhirnya tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang satu, sampai payungnya ke undang-undang dasar. Semuanya berbentrokan. Banyaknya gugatan judicial review di MK itu menunjukkan apa, Mas? Ya menunjukkan pro dan kontra. Ini kan bagaimana caranya menciptakan barang baru, tapi mayoritas pro. Kalau ini kan 50-50, yang pro dan yang kontra. Undang-undang yang lahirnya semuanya bermasalah. Kemudian Mahkamah Konstitusi nggak satu periode nggak akan cukup mengejar itu. Makin gawat kalau ada unsur korupsi dalam pembuatan undang-undang itu ya, Mas? Selama bangsa ini dimulai dari perdagangan, semuanya serba dagang. Politik dagang sapi, bahkan saya khawatir ini sapi dagang politik udah nih, gitu ya. Segala-galanya pasti rentetannya akan dagang terus sampai habis. Jadi pemberantasan korupsi itu nggak mungkin bisa berhasil kalau bottom up gitu. Semuanya serba berbau korupsi. Makanya itu harus diberantas top down, jangan bottom up. Kalau dari presidennya keras mencontohkan tidak korupsi, menangkap keluarganya yang korupsi, saudaranya yang korupsi, atau menterinya yang korupsi, di bawahnya pasti takut. Tapi jangan berharap cuma wali kota, bupati yang ditangkepin, pas kakap nggak ditangkep. Jangan berharap itu bisa berhasil. Ada tawaran solusi, Mas? Saya pernah mengusulkan waktu saya di MPR dulu, lebih baik Indonesia diputihkan aja lah. Cari 100 orang pinter atau 1000 orang pinter, taruh di sebuah pulau, suruh menggodok dari undang-undang dasar, sampai undang-undang, sampai kepres, sampai PP, sampai Capmen, semua diciptakan baru semuanya. Kalau semuanya begini nanti, setiap periode membuat undang-undang baru, membuat aturan baru, nggak akan kelar negeri ini. Demikian Sis NS, dan saya Rizal Andika.